Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadiyati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayuhan nas yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wasallam wa la yazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba' an umrihi fi ma afna wa an ilmihi madha amila bihi wa an malihi aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablah. Di dalam kesempatan ini, sebelumnya ana meminta maaf kepada kalian semua duduknya di sini. Ana bukan karena lebih berilmu dari kalian, akan tetapi karena tidak ingin menyakiti tuan rumah yang dulu tahun yang lalu beliau kecewa ketika kita menolaknya. Terus kemarin disindir kalau ditunjuk enggak usah dilempar sana ke sini. Ah sudah, akhirnya kita terima sebagai tamu. Dan bukan maknanya di sini ana lebih tahu dari kalian, dan ana lebih tahu tentang kalian. Kalian lebih tahu daripada ana. Maka di sini katanya karena ana lebih tua, ketika disampaikan yang lebih tua dululah. Jadi ana dianggap lebih tua. Memang sebenarnya ana enggak tua. Baru umur 55 tahun, kan belum tua. Cuma enggak tahu berapa sisanya lagi. Semangatnya masih sangat muda, inginnya. Tapi qadarullah ma syafa'al. Jadi di sini terus terang, ana enggak ingin menasihati kalian sebagaimana yang diminta. Ana sendiri butuh untuk dinasihati, bukan menasihati. Akan tapi ingin mengingatkan untuk diri ana dan juga kalian semua yang mendengarkannya. Enggak ada tambahan lagi sebenarnya apa yang disampaikan oleh para masyayikh tentang nasihat untuk kita semua. Cuma dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan juga di dalam rangka zikir. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. dari hadis yang kita sampaikan, di poin yang kita inginkan sedikit waktu, tidak ingin memperpanjang waktu kalian adalah waktu untuk istirahat. Semuanya capek. Di poin hadis yang kita bacakan tadi adalah tentang masalah harta. Aina iktasabahu. Insya Allah kita semua memahami. Kemudian lanjutannya, wa fi ma anfaqahu. Ini yang jadi masalah. Yang kita melihat dengan sedikit pengalaman yang ada, harta yang kita miliki adalah bukan mutlak milik kita, tapi itu hanya sekedar titipan dan merupakan suatu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Perlu bagi kita untuk memperhatikan dan juga memikirkan harta yang kita keluarkan, yang kita belanjakan, yang kita gunakan. Bukan masalah yang besar, yang sedikit, yang kecil. Terkhusus di dalam masalah kuota. Terus terang, anak ini orang bahasanya orang hutan, yang tinggalnya di hutan. Jadi sebenarnya enggak pantas berbicara di depannya orang-orang kota. Berbeda. Sebelumnya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Biasa orang hutan dan orang pedalaman agak kasar di dalam berbicara. Apalagi orang kita dan terkhusus Abu Toba sendiri. Jadi dalam masalah seperti yang sekarang kuota internet, yang memang sekarang ini diberikan keluasan dan kebebasan dan kemurahan di dalam masalah kuota internet. Sehingga kebanyakan kita illa marahimahullah di dalam menggunakan kenikmatan tersebut, kelihatannya jarang diperhatikan untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semua kenikmatan yang ada pada kita, bukankah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kewajiban bagi kita semua untuk mensyukurinya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam ayat tersebut, kufur nikmah adalah merupakan dosa yang Allah ancam bagi yang tidak bersyukur. Menunjukkan bahwa bersyukur itu hukumnya wajib. Dan ini semua kalian memahaminya. Kalaulah tidak wajib, tidak akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Tapi kebanyakan kita illa marahimahullah kurang peduli terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Untuk bersyukur yang ma'ruf bagi kalian semua dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota jawarih. Yang kita ingin tekankan di dalam penggunaan seperti kuota internet, hendaknya digunakan sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang ma'ruf bagi kalian semua atau kita semua, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut aw liyasqut." Di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kepada kita semua di dalam masalah berbicara. Sama ada pembicaraan itu dengan lisan atau dengan tulisan, tidak lepas dari yang namanya khair. Dan selain dari khair, sebagian ulama menjelaskan tentang masalah berbicara tidak lepas dari empat perkara. Khair mahab atau ghalibnya. Murni baiknya atau ghalibnya adalah baik. Yang kedua adalah syar mahab atau jeleknya murni atau ghalibnya syar. Kemudian yang ketiga adalah campuran antara baik dan jeleknya. Yang keempat, tidak ada jeleknya dan juga tidak ada baiknya. Melihat dari hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyakul khairan aw liyaskut." Yang menunjukkan bahwa dari empat pembicaraan tersebut yang diperintahkan hanya satu pembicaraan yang murni baiknya atau banyak baiknya. Sedangkan yang tiga diperintahkan untuk diam atau ditinggalkan. Perlu diperhatikan yang seperti ini. Walaupun perkara itu mubah, hendaknya menjaga dari perkara-perkara tersebut, karena dilihat dari penggunaan nikmat dikhawatirkan bukan pada tempatnya. Kita melihat dari media sosial, kalau orang-orang yang di luar, bukan di dalam pembicaraan kita, tapi di antara kita sendiri, di grup-grup, di dalam pembicaraan, banyak yang terkeluar dari yang sangat memberikan manfaat atau yang banyak baiknya. Ini perlu diperhatikan. Kan murah sekarang itu banyak sisanya kok, Tat. Iya, memang banyak. Tapi hendaknya dilihat dari sisi yang lain juga. Jangan cuma dilihat dari satu sisi di dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya, satu aja, adalah masalah yang ada hubungannya dengan memberikan faedah. Memang faedah ini sangat berharga sekali dan sangat disenangi oleh setiap manusia. Sehingga mereka, orang-orang perbankan, mengubah dari bunga menjadi faedah. Agar supaya banyak manusia yang tertarik. Dan begitu juga mereka, para ulama di dalam kitab-kitabnya disebutkan masalah fawaid. Semuanya adalah sangat menyenangkan sekali. Akan tetapi perlu juga diperhitungkan dan dipertimbangkan. Jangan sampai kita memberikan faedah disebabkan karena mudahnya copy paste, sehingga mudahnya untuk disebarkan. Tapi perlu diperhatikan sebagaimana ma'ruf kita semua di dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illadzina amanu wa amilus salihat. Artinya, ketika kita mendapatkan ilmu, tujuan utama untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu adalah untuk diamalkan. Ikuti tartibnya atau urutan-urutannya. Jangan loncat. Ilmu didapatkan, belum diamalkan, kemudian langsung didakwahkan. Dan khawatir yang seperti ini mendapatkan ancaman dan celaan dari dalil-dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Jadi ketika kita memberikan faedah, mendakwahkan suatu perkara, apakah kita sudah melakukannya atau belum? Copy paste dalam satu hari berapa kali? Yang seperti hendaknya dipertimbangkan. Ini hanya sekedar mengingatkan. Karena jangan khawatir, jangan sampai kita melakukan sesuatu ingin maksud kita baik, tapi justru bumerang bagi kita. Bukankah orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, sedangkan dia mampu, awal man yulqa finnar yaumil qiyamah? Salah. Kalian paham itu semua. Yang diantaranya adalah orang yang menuntut ilmu, yang biar dikatakan alim, orang yang membaca Quran biar dikatakan qari. Awan man yulqa finnar. Al-alimu lam ya'malan bi'ilmihi mu'adzabun qabla ubadil wathani. Perlu dipikirkan. Awal yang masuk neraka itu, enggak ada sebelumnya. Seorang alim, orang yang berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, akan disiksa sebelum penyembah berhala. Jadi di dalam masalah memberikan faedah, bagus. Tapi paling tidak kita harus ingat dalil-dalil yang lain. Jangan sampai justru menjadikan bumerang bagi kita. Karena kita tidak mengamalkannya. Maka hendaknya di dalam memberikan faedah pun, walaupun mudah di dalam copy paste. Kalau kita tidak menjalankan terlebih dahulu yang mana kita mampu, kemudian kita tidak menjalankan, bukankah itu merupakan suatu musibah yang besar bagi kita semua? Dan tadi sebelumnya adalah masalah kenikmatan yang berupa mungkin rezeki, uang dan yang semakna. Ini dua perkara yang bisa ana sampaikan untuk kita semua. Bukan untuk kalian kemudian yang berbicara lepas, bukan. Banyak yang kita lakukan kadang-kadang berlebihan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam ya kun sawaban fa min Allah yakun qatan fa wa minni wa minasy syaithan fastaghfiru ilaih. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.